Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ma ba'd. Ikhwani fid din wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan pelajaran Kitabul Ilm biiznillahi ta'ala. Maka pembahasan terakhir kita yaitu pada akhir pasal ketiga, akhir pasal ketiga dari bab yang pertama, yaitu hukum talabul ilm, hukum menuntut ilmu. Alhamdulillah telah kita selesaikan pada pertemuan sebelumnya. Apa tiga perkara yang seharusnya membuat kita lebih semangat dan kewajiban itu lebih melekat pada kita untuk mempelajari ilmu agama? Apa tiga perkara yang mendorong kita untuk lebih belajar ilmu agama? Abdurrahman. Yang mulai bermunculan kebid'ahan-kebid'ahan yang mulai bermunculan. Yang kedua, Hisham yang belakang. Apa yang kedua? Orang yang berfatwa tanpa dasar ilmu. Banyaknya orang yang berfatwa dan tanpa dasar ilmu. Yang ketiga, siapa yang bisa menjawab yang ketiga? Apa yang mendorong orang itu supaya lebih semangat lagi, terlebih di akhir zaman, untuk belajar ilmu agama? Banyaknya perdebatan dalam permasalahan-permasalahan di kalangan ahli ilm sudah jelas, tapi kemudian diperbincangkan oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Maka itu seharusnya menjadi pendorong kita untuk lebih bersemangat dalam mempelajari ilmu syariat. Kita masuk pada bab yang kedua. Al-babu al-thani fi adab talib al-ilmi wal asbab al-mu'inati ala tahsilihi fi adab talib al-ilmi wa al-asbab al-mu'inati ala tahsilihi. Bab kedua tentang adab-adab para penuntut ilmu, adab-adab yang semestinya dimiliki oleh para pencari ilmu, orang-orang yang belajar ilmu agama, dan sebab-sebab yang membantu untuk mendapatkan ilmu, sebab-sebab yang membantu kita untuk mendapatkan ilmu. Bab ini memiliki dua pasal. Al-faslul awwal adabu talibil ilm, adab-adab penuntut ilmu. Pasal yang pertama. Al-faslul thani al-asbabul mu'inah ala tahsili al-ilm, sebab yang membantu seseorang untuk meraih ilmu agama. Dua hal yang sangat penting bagi kita semua dalam belajar ilmu agama. Maka diperhatikan baik-baik satu demi satu dari permasalahan-permasalahan yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Bagi kita semua penting hal yang demikian. Sebelum kita memasuki apa-apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ana ingin menyebutkan satu faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullahu taala dalam satu muhadarah beliau yang berjudul Al-I'tisam bil Kitabi was-Sunnah. Al-I'tisam bil Kitabi was-Sunnah. Dalam satu muhadarah Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullahu taala yang berjudul Al-I'tisam bil Kitabi was-Sunnah. Artinya dalam faedah yang akan disebutkan ini, bagaimana menunjukkan pentingnya sebuah adab atau adab-adab ketika orang itu sedang mencari ilmu agama, dan begitu pula pengaruhnya, manfaat dari orang itu beradab ketika belajar ilmu agama. Satu contoh dari kisah cerita yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Beliau sebutkan dalam muhadarah tersebut, dari sebagian muhadarah tersebut, Al-Imamu Malik lama kana yaqra' fil masjid yarwi ahadithan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik, Imam dari Al-Hijrah. Imam dari mana? Imam dari mana? Imam dari Al-Hijrah. Imam tempatnya hijrah. Berarti kota apa? Hah? Kota? Kota Madinah. Nah, ketika beliau mengajar di masjid, Masjid Nabawi, yarwi ahadithan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan, menyebutkan riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana fulan an fulan, begitu ya. Wa kana indahu Yahya bin Yahya al-Laythi. Wa kana indahu Yahya bin Yahya al-Laythi rahimahullahu ta'ala rawil muwatta' anhu. Dan di dekat Imam Malik, di sisi beliau, terdapat seorang yang bernama Yahya bin Yahya al-Laythi dari negeri Andalus. Sekarang Spanyol, Portugal, Andalus, nah, di antaranya. Dari sana Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Rawil Muwatta'an. Di mana Yahya bin Yahya Al-Laitsi ini merupakan perawi yang meriwayatkan kitab Muwatta' Imam Malik rahimahullahu taala. Yang menyampaikan periwayatan Muwatta' dari Imam Malik rahimahullahu taala. Wattullabu haula al-Imam Malik. Sedangkan di sekitar Imam Malik juga terdapat murid-murid yang lainnya. Fasaha sa'ih. Kemudian ada yang berteriak, ja'a lil madinati filun azim. Ada gajah besar masuk kota Madinah, katanya. Yang berteriak ini meneriakkan, hei, ini ada gajah besar masuk kota Madinah. Lam yakun ahlul Madinah ra'au filan. Sedangkan penduduk Madinah belum pernah melihat yang namanya gajah. Bukan habitatnya gajah itu di Madinah. Madinah bukan tempatnya gajah. Berarti ini hal yang jarang-jarang terjadi, ada gajah masuk kota Madinah. Fahara'at tullabu kulluhum liyarau al-filah. Semua muridnya Imam Malik yang hadir ketika itu berlarian pengen lihat gajah. Jadi misalkan di sini hadir murid-murid yang hadir di majelis, datang gajah masuk Ibnu Umar, lari semuanya lihat gajah, ninggalin ustadznya sendirian di majelis. Nah, wataraku malikan, mereka ninggalkan Malik demi apa? Lihat gajah. Illa Yahya bin Yahya Al-Laitsi faqat. Kecuali Yahya bin Yahya Al-Laitsi saja yang masih tinggal bersama Malik rahimahullahu taala. Faqala lahu Malik. Maka Malik berkata kepada Yahya, lima, hal ra'aital fila qabla dzalik? Kenapa kamu sudah pernah lihat gajah sebelumnya? Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Malak la takhruj fatarahu li'annahu la yakunu bil Andalus. Kenapa kamu ini enggak ikut sama teman-temanmu sana? Gajah kan enggak ada di Andalus, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Apa kata Yahya bin Yahya Al-Laitsi rahimahullahu taala? Innama rahaltu li ara malikan la li ara al-fila. Innama rahaltu li ara malikan la li ara al-fil. Aku ini rehlah jauh-jauh dari Andalus bukan buat cuman untuk lihat Malik, bukan lihat gajah. Jauh-jauh berkilo-kilo mengeluarkan biaya banyak, ternyata sampai Madinah belajarnya seperti itu. Datang gajah ninggalkan gurunya. Saya kesini buat bertemu dengan Malik rahimahullahu taala. Dalam penyebutan yang lain disebutkan, innama jitu min baladi linadharin ilaika wa ata'allamu min hadika wa ilmik. Innama jitu min baladi, saya datang dari negeri saya Andalusana yang jauh itu, Spanyol, untuk melihat engkau ya Imam dan supaya aku belajar dari tata keramamu, dari adab-adabmu, dan juga dari ilmumu. Jadi saya kesini buat belajar, bukan buat lihat gajah yang datang masuk kota Madinah itu, kata Yahya bin Yahya al-Laythi rahimahullahu ta'ala. Maka Syekh Shalih hafizahullah melanjutkan, wa bihadha, dengan sebab inilah, athabahullahu jalla wa ala bi anna ar-riwayat allati turwa al-ana fi syarqil ardi wa gharbiha al-mu'tamadah li muwatta'il imam Malik hiya riwayatu Yahya bin Yahya al-Laythi rahimahullahu ta'ala. Dengan hal inilah beliau Yahya bin Yahya al-Laythi Allah berikan ganjaran bahwa riwayat yang diriwayatkan sekarang ini, baik di belahan bumi bagian timur ataupun baratnya, yang dijadikan sebagai mu'tamad, sebagai pegangan terhadap muwatta Imam Malik, adalah riwayatnya Yahya bin Yahya al-Laythi. Yang sekarang dibaca-baca itu muwatta Imam Malik dari riwayatnya Yahya bin Yahya al-Laythi rahimahullahu ta'ala. Kalau baca kitab muwatta Imam Malik, itu riwayatnya siapa? Yahya bin Yahya al-Laythi, yang menjadi dasar pokok pegangan riwayatnya Yahya bin Yahya al-Laythi rahimahullahu ta'ala. Lebih dari itu, ma'a annahu min sigari talabatih, padahal dia itu junior, murid juniornya Imam Malik. Kata Syekh Shalih, masih ada di sana murid-murid yang senior Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Tapi kenapa yang dijadikan mu'tamad riwayatnya Yahya bin Yahya al-Laythi? Nah, buah dari orang itu beradab dalam belajarnya, sampai manfaatnya itu bukan pada diri beliau saja, tapi juga mengenai orang-orang setelah beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Imam Muslim pun bahkan juga meriwayatkan dari rawi ini, rawi yang bernama Yahya bin Yahya al-Laythi rahimahullahu ta'ala. Ya, adab itu bisa membuahkan keberkahan dalam ilmu yang telah kita pelajari. Adab, beradab. Makanya banyak para ulama itu menekankan beradab sebelum belajar. Karena percuma orang belajar tapi enggak punya adab. Belajar setahun, dua tahun, tiga tahun, ma yanfa ilmu, ilmunya enggak bermanfaat. Terus apa yang dia pelajari setahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun, menjadi orang senior tapi enggak menunjukkan adanya keberkahan pada ilmunya? Bisa jadi dari adab dia ketika bermuamalah, ketika bermajelis ilmu itu tidak baik. Bahkan mungkin gampang terombang-ambingkan fitnah. Oh, ternyata dulu track rekornya bermasalah ketika dalam majelis ilmu misalkan. Dan sudah banyak pelajaran yang demikian, orang-orang yang berjatuhan di antara sebabnya adalah tidak punya adab, kurang adab bersama orang-orang yang berilmu, kurang adab ketika belajarnya, sehingga ketika dia terjadi fitnah, dia merasa dirinya yang hebat, dirinya yang mampu, dirinya yang enggak butuh. Dengan bimbingan orang-orang yang berilmu, enggak butuh dia. Sehingga dia pun terlepas dari ikatan ilmu dan dia pun terbawa oleh arus fitnah. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya masing-masing kita merasa khawatir selalu selama masih ada nyawa dalam jasad kita, terus harus ada rasa khawatir terbawa oleh fitnah. Makanya orang yang punya sifat demikian, maka dia akan bersegera dalam beramal, dia akan terus mengawasi dirinya dengan terus mempelajari ilmu agama. Oh, saya masih butuh. Oh, saya enggak boleh lepas dengan ilmu. Terus dia merasa khawatir. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, adabu talibil ilmi, adab-adab penuntut ilmu. Qala talibul ilmi la budda lahu min at-ta'addubi bi adabin. Seorang penuntut ilmu itu la budda lahu, harus memiliki adab dalam mempelajari ilmu agama. La budda lahu min at-ta'addub bi adabin, harus beradab dengan adab-adab. Nadhkuru minha, kita sebutkan beberapanya. Beliau akan sebutkan beberapa hal, setidaknya sekitar belasan, 12 kurang lebihnya, adab penuntut ilmu. Al-amrul awal, adab yang pertama. Ikhlasun niyati lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam mempelajari ilmu haruslah ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memurnikan niatnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bersihkan niatnya dari hal-hal yang lainnya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah, karena itulah yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena supaya ini, supaya itu. Maka hendaknya talibul ilm ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia murnikan niat dalam hatinya untuk Allah semata. Qala bi ayyakuna qasduhu bi talabil ilmi wajhallahi. Bi ayyakuna qasduhu bi talabil ilmi wajhallahi waddaral akhirah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara tujuannya itu, tujuan dia belajar ilmu itu adalah wajah Allah dan negeri akhirat. Niatkan ketika belajar dalam talabul ilm kita adalah untuk wajah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan negeri akhirat, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Niatkan demikian dalam belajar. Saya belajar untuk mendapat keridhaan dari Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan jannah Allah subhanahu wa ta'ala, balasan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Niatkan itu dalam hati kita. Jangan niatkan yang lain-lainnya. Ini amalan besar. Hendaknya kita menyayangkannya kalau diniatkan untuk yang lainnya. Eman-eman amalan besar kok niatnya untuk hal yang sepele. Eman-eman memperjuangkan waktu kita, harta kita, tenaga kita, capek, ternyata niatnya untuk hal-hal yang remeh, rendah. Sayang. Niatkan dalam hati kita untuk mendapatkan wajah Allah, untuk bisa melihat wajah Allah dan mendapatkan kenikmatan di surga. Nah, mau tahu kenikmatan surga? Nah, kata Nabi SAW, "Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Enggak pernah terlihat oleh mata, enggak pernah terlihat oleh telinga kita, enggak pernah terbetik sedikit pun dalam hati kita. Antum pernah berkhayal apa saja yang paling tinggi? Bukan seperti itu surga. Surga enggak bisa dibayangkan dengan khayalan kita. Khayalan kita yang paling bagusnya itu surga masih di atasnya jauh. Enggak bisa dibayangkan kenikmatannya. Orang yang paling rendahnya nikmatnya di surga, yang paling terakhir keluar dari neraka, kemudian Allah masukkan ke dalam surganya, apa kenikmatannya? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, lakama tamannaita, untukmu apa yang kamu angan-angankan, dan yang semisalnya sampai 10 kali disebutkan. 10 kali lipat kerajaan dunia. Ya. Kamu akan mendapatkan kamu yang angan-angankan, yang kamu khayal-khayalkan, dan 10 kali lipat kenikmatan dunia. Antum, dunia ini seberapa besarnya sekarang ini? Ada emasnya, ada ininya, dapat sedikit kenikmatan dunia saja antum sudah senang. Ini dunia seisinya plus 10 kali lipatnya. Nah, dan orang tadi masuk surga dengan dua istri bidadari surga. Yang kemudian bidadari ini mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kami untuk kamu dan menciptakan kamu untuk kami. Yang bahkan orang ini mengatakan, tidak ada seorang pun yang mendapatkan seperti saya, saking besarnya nikmat apa yang dia dapatkan. Sampai-sampai dia mengatakan, enggak ada orang yang mendapatkan seperti saya. Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya niatkan belajar itu untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak usah niat yang lain-lain. Kalau betul belajarnya, hidupnya akan barokah insyaallah. Akan terasa tenang hidupnya. Nah, maka niatkan dalam talabul ilm kita untuk mendapatkan wajah Allah dan negeri akhirat. لِأَنَّ اللَّهَ حَثَّ عَلَيْهِ وَرَغَبَ فِيهِ, karena Allah menghasung dan memotivasi kita untuk belajar ilmu. Allah menghasung kita, menghimbau kita untuk belajar ilmu agama. فَقَالَ تَعَالَى, Allah firmankan dalam ayatnya surah Muhammad ayat ke-19, فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, dan berilmulah engkau dan belajarlah engkau, أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, belajarlah tentang kalimat tauhid, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, apa saja rukun-rukunnya, apa saja syurut la ilaha illallah, Nah, apa saja konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, pelajari semuanya. Fa'alam, berilmulah engkau, belajarlah engkau. Berarti belajar semua syariat Islam. Wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampun akan dosa-dosamu. Dan belajar termasuk sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Qala rahimahullahu ta'ala, wa tsana'u 'alal ulama fil Qur'ani ma'ruf. Dalil kedua adalah bahwasanya pujian kepada para ulama sudah kita ketahui semua. Sangat banyak pujian kepada para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hal lastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Naam. Dan seterusnya. Naam. Wa idza athna Allahu ala shay'in aw amara bihi sara ibadatan. Kalau sudah Allah memuji sesuatu atau memerintahkannya, maka sesuatu tersebut bernilai atau menjadi sebuah ibadah. Kalau sudah Allah memuji-muji sebuah perkara, bahkan Allah perintahkan, maka yang diperintahkan tadi adalah sebuah ibadah. Allah perintahkan fa'alam, Allah puji mereka yang berilmu, maka belajar ilmu ini merupakan ibadah. Allah puji, bahkan Allah perintahkan. Fa'alam, belajarlah engkau. Qala rahimahullahu ta'ala, idzan fayajibul ikhlasu fihi lillahi bi ayyan wiyal insanu fi talabil ilmi wajahallahi azza wa jal. Kalau begitu, maka wajib mengikhlaskan untuk Allah dalam amalan talabul ilm. Kalau sudah ibadah, maka wajib untuk mengikhlaskan niat padanya. Apa saja ibadah itu? Contohnya sangat banyak, diantaranya apa? Sholat. Nah, yang lain? Puasa. Apa lagi? Hah? Zakat, haji. Apa lagi? Apa? Haji. Apa lagi? Yang sedang antum jalani sekarang? Talabul ilm. Apa lagi yang sering antum kerjakan di ma'had? Bahkan bagi tahfidzul Quran, membaca Al-Quran, menghafalkannya. Banyak berarti ya. Ikhlaskan niat. Itu semua namanya ibadah, sedangkan ibadah harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salatnya untuk orang lain. Jangan salatnya karena selain Allah Subhanahu wa taala. Eman-eman salat kok buat dunia. Begitu pula bacaan Al-Qur'annya yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, satu hurufnya berapa pahala? 10. Nah, baca alif lam mim saja 30 pahala. Kaif baca Al-Baqarah, baca Al-Ma'arij, baca Al-Haqqah, baca Al-Qamar, berapa pahalanya? Hitung sendiri. Ya. Jangan merasa sia-sia. Itu semua ada nilainya di sisi Allah jika kita ikhlas. Nah, yang banyak murojaahnya, ya makin banyak pahalanya. Ya, jangan merasa sia-sia. bi ayyanu wiyal insanu, bagaimana ikhlas itu, yaitu dengan cara seseorang itu meniatkan dalam talabul ilmnya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah beliau sebutkan kewajiban hasungan untuk ikhlas ketika belajar, beliau sebutkan peringatan dari niat-niat yang tidak baik. Dari niat-niat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza nawal insanu bi talabil ilmi syar'i. Wa idza nawal insanu bi talabil ilmi syar'i ayyana la syahadatan. Ayyana la syahadatan. Liyatawassala biha ila martabatin aw rutbah. Maka jika seseorang itu memiliki niat dengan talabul ilm syar'i yang dia lakukan untuk mendapatkan syahadah, mendapatkan persaksian, untuk mendapatkan ijazah, pengakuan. Belajarnya cuma untuk dapat apa? Ijazah. Belajar untuk mendapatkan apa? Pengakuan. Liyatawassala biha ila martabatin, supaya dia bisa mencapai sebuah kedudukan dengan syahadah itu, supaya dia bisa mendapat sebuah kedudukan. Dia belajar kepada para ulama, dia belajar di jami'ah, dia belajar dimanapun dia belajar untuk dapat apa? Sebuah kedudukan. Entah itu al-ustadz, entah itu LC, entah itu MA, entah itu doktor, profesor. Belajar untuk mendapatkan apa tadi? Syahadah, supaya mendapatkan sebuah kedudukan. Au rutbah. Atau untuk mendapatkan kedudukan, atau juga bisa dimaknakan dengan pesangon ataupun gaji. Ya. Belajar supaya apa? Jadi guru tetap, supaya dapat gaji besar. Misalkan, maka hati-hati dengan niat yang seperti ini. Kata para ulama, hati-hati dengan niat kita belajar bukan ingin dipanggil al-ustadz, al-syeikh, al-alim. Kalau gak dipanggil ustadz marah, kalau gak dipanggil syeikh marah, merasa dirinya sudah belajar, kenapa kok gak dipanggil itu? Kenapa kok gak disebut LC-nya? Marah dia ketika yang hadir, yang mendatangi dia mungkin tidak menyebutkan gelar-gelar yang sudah dia dapatkan. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Beliau katakan, man ta'allama ilman, yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'irfal jannah yawmal qiyamah, ya'ni rihaha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, muadzin adzan dulu, insyaallah kita lanjutkan sedikit ba'dal adzan. Tulab di masjid. Nah. Nah, kita lanjutkan sedikit. Nabi alaihi salatu wassalam katakan, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, yubtagha bihi wajhullah, ilmu yang diharapkan dengannya wajah Allah. Ilmu apa yang seperti ini sifatnya? Ilmu syar'i, ilmu yang diharapkan dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. La yata'allamuhu, dia tidak pelajari ilmu itu, illa liyusiba bihi aradan minad dunya, kecuali supaya dengan itu dia mendapatkan bagian dari urusan dunia. Supaya dia mendapatkan dunia, supaya dia mendapatkan jabatan, supaya dia mendapatkan martabat kedudukan, supaya dia dikenal, supaya dia disebut-sebut, supaya dia dibilang alim, supaya dia dibilang qari. Faqatil. Dan kemudian dia pun mendapatkan sanjungan-sanjungan itu. Lam yajid irfal jannah, dia tidak akan mendapati aroma surga di hari kiamat nanti. Nas'alullah as-salamah, na'udzubillahi min dzalik. Kita meminta kepada Allah keselamatan dunia maupun akhirat, dan kita berlindung kepada Allah dari yang demikian sifatnya. Ya'ni rihaha, yaitu aroma surga. Wahada wa'idun syadid, dan ini merupakan ancaman yang sangat besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dari niat yang tidak baik. Masing-masing kita, ana dan antum, selalu memperbaiki niat, selalu memperbaharui niat kita. Nah, banyak sebab untuk memperbaharui niat, supaya niat kita terus terperbaharui dalam keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, jangan pernah meremehkan pelajaran tauhid. Pelajaran tauhid, bahkan disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, setiap selesai pembahasan kitab tauhid, beliau ulangi dari awal lagi. Selesai, ulang lagi. Supaya apa? Tajdid an-niyah, terus memperbaharui niat, tidak lepas dari yang namanya pelajaran tauhid. Tauhid itulah yang akan terus membuat kita merasa awas, jangan sampai melenceng dari keikhlasan, dari tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menganggap remeh pelajaran tauhid. Nanti belajar usulul thalathah di masjid ini, diulang lagi, jangan kemudian merasa enggak butuh dengan pelajaran tersebut. Harus ada perasaan butuh kita kepada darus tauhid, pelajaran masalah tauhid. Karena dengan sebab itulah biiznillahi ta'ala niat kita terus mendapatkan peringatan, ikhlas kamu, ikhlas kamu, tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa insyaallah ta'ala Selebihnya kita akan bahas pada pertemuan yang lain biiznillahi ta'ala. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.